بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، alhamdulillah, kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas setiap kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berikan kepada kita, dan termasuk kenikmatan yang besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan kepada kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita taufik untuk mau beramal dengan amalan-amalan soleh, untuk mau terus mengkaji ilmu agama Islam, untuk memanfaatkan waktu-waktu kita dengan perkara-perkara yang bermanfaat, perkara-perkara yang berguna dalam keadaan banyak dari kaum muslimin pada saat-saat seperti ini. Mereka lalai dari kewajiban-kewajiban mereka. Mereka lalai dari ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilalaikan dengan adat istiadat mereka yang terulang setiap tahunnya, merayakan sesuatu yang bukan seharusnya dan tidak sepatutnya dirayakan, yaitu berlalunya waktu dari satu waktu ke waktu yang lainnya, di mana berlalunya waktu adalah suatu yang pasti terjadi. Lalu pertanyaannya, untuk apa dirayakan? Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, itu adalah suatu yang pasti, suatu yang terjadi normal, suatu yang kemudian bukan, tidak ada keistimewaan padanya. Lalu untuk apa kemudian dirayakan? Adapun kita, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan petunjuk, berikan kesadaran bahwasanya itu bukan sesuatu yang pantas untuk dirayakan. Justru berlalunya waktu seharusnya menjadikan kita mengintrospeksi diri dan makin mawas diri, di mana berlalunya waktu tersebut menunjukkan jatah umur kita semakin sedikit dan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang seharusnya dilakukan adalah malah memperbanyak amalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan menyia-nyiakan waktu tersebut dengan berhura-hura, berpesta pora, bersenang-senang. Seharusnya berintrospeksi diri dan kemudian berkata, sudahlah, cukup seluruh kesia-siaan yang dilakukan. Sudah waktunya untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah berlalu waktu yang panjang dari umur kita, dan semakin pendek waktu yang akan kita tempuh, sisa waktu, sisa umur yang akan kita tempuh setelah ini, maka sudah waktunya untuk kemudian makin memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembahasan kita dalam kitab Salahatul Usul wa Adillatiha telah sampai kepada pembahasan tentang hijrah. Pembahasan tentang maknanya dan hukumnya. Kita sudah membahas tentang maknanya, bahwasanya makna hijrah adalah berpindah dari negeri kesyirikan kepada negeri Islam. Dan kita telah menyebutkan pengertian apa itu negeri kesyirikan, yang dimana didefinisikan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, negeri kesyirikan atau negeri kekufuran adalah negeri yang ditegakkan di sana syiar-syiar agama kekufuran, acara-acara, kemudian ibadah-ibadah, dan juga ciri khas yang kemudian ada pada agama kekufuran nampak jelas di sana. Tempat-tempat ibadah, kemudian pakaian-pakaian yang merupakan ciri khas orang-orang kafir nampak jelas di sana. Dan tidak ditegakkan padanya syiar-syiar Islam secara umum dan menyeluruh. Ya. Maka di situ perkataan secara umum dan menyeluruh mengeluarkan suatu negeri apabila kemudian dalam negeri tersebut ada sebagian dari kaum muslimin yang tinggal di sana mengerjakan ibadah-ibadah dan syiar-syiar Islam di sana, tapi bukan umum dan menyeluruh. Ya. Ada minoritas kaum muslimin yang masih mengumandangkan azan, melakukan sholat berjamaah, berpuasa Ramadan, kemudian juga merayakan Id dan yang lain sebagainya, melakukan sholat Jumat dan yang lainnya. Tapi tidak secara menyeluruh dilakukan di sana. Hanya di kampung-kampung tertentu, hanya di daerah-daerah tertentu, hanya di wilayah-wilayah tertentu. Tidak menyeluruh dan tidak tersebar secara luas. Maka tetap itu dikategorikan sebagai suatu negeri kesyirikan, negeri kekufuran, yang seharusnya kaum muslimin apabila memang tidak mampu untuk menegakkan agamanya di sana, maka wajib untuk mereka berpindah. Adapun apabila mereka mampu untuk kemudian melakukan syiar-syiar Islam dan ibadah-ibadah yang diwajibkan dalam Islam di sana dalam keadaan mereka tinggal di tempat kekufuran tersebut, maka tetap disunnahkan untuk berhijrah, dianjurkan untuk berpindah, ya. Bukan diwajibkan. Ketika mereka mampu melakukan kewajiban, maka tidak diwajibkan berhijrah, tapi disunnahkan dan ditekankan bahwasanya mereka berhijrah ke negara kaum muslimin untuk menjaga agama mereka. Nah, kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kita ulangi sedikit. Qala wa innama qulna ala wajhin 'amin syamil liyukhrija ma tuqamu fihi hadhihi syaa'ir ala wajhin mahsur. Kita menyebutkan dalam definisi bahwasanya negara kufur adalah suatu negara yang tidak dilakukan di sana syiar-syiar Islam dalam bentuk yang umum dan menyeluruh, untuk mengeluarkan apabila di suatu tempat itu ditegakkan syiar-syiar Islam namun dalam bentuk yang terbatas, tidak secara umum dan menyeluruh seperti negeri-negeri kafir yang padanya kabiladil kufari allati fiha aqalliyatun muslimah, seperti negeri-negeri kafir yang di dalamnya terdapat kaum-kaum minoritas dari kaum muslimin. Qala fa innaha la takunu bilad islamin bima tuqimuhu al aqalliyatul muslimah fiha min sya'airil islam. Maka negeri-negeri yang seperti itu, yang mayoritasnya orang-orang kafir, kemudian yang nampak di sana adalah syiar-syiar kekufuran, tidaklah kemudian menjadi negeri Islam dengan apa yang dilakukan oleh minoritas kaum muslimin tadi berupa syiar-syiar Islam. Jadi apabila di suatu negeri kufur, di suatu negeri yang di situ mayoritasnya orang-orang kafir, kemudian ada orang-orang segelintir kaum muslimin yang masih sholat, masih puasa, tidak menjadikan negeri tersebut dikatakan negeri Islam. Itu tetap negeri kufur. Nah, yang seharusnya dan disunnahkan paling tidak bagi kaum muslimin yang ada di sana untuk berpindah. Qala amma biladul Islam fahiyal biladul lati tuqamu fiha hadhihi sya'air ala wajhin 'amin syamil. Adapun negeri-negeri Islam adalah negeri-negeri yang ditegakkan di sana syiar-syiar Islam dalam bentuk yang umum dan menyeluruh. Seperti di negeri kita, apabila dilakukan atau diumumkan oleh pemerintah untuk kemudian melaksanakan ibadah puasa, sudah masuk satu Ramadan, maka kaum muslimin secara keseluruhan melakukan ibadah puasa Ramadan tersebut. Demikian pula apabila diumumkan bahwasanya esok hari adalah hari Id, demikian pula kaum muslimin pun menyambut pengumuman tersebut dan melaksanakan syiar Islam berupa salat Id di tanah lapang secara berjamaah. Nampak sekali di sana syiar-syiar Islam. Demikian pula dalam setiap harinya salat lima waktu berkumandang azan, setiap waktu fajar, setiap waktu zuhur, setiap waktu asar, setiap waktu maghrib, setiap waktu isya, tanpa ada kemudian yang melarang, tanpa ada yang membatasi suara azan tersebut, hanya boleh terdengar di dalam masjid. Maka negeri seperti negeri Indonesia ini adalah negeri Islam. Alhamdulillah, kita tinggal di negeri Islam yang dengannya, secara umum kita bisa menjaga agama kita dengan akan kita tinggal di lingkungan kaum muslimin. Inilah pengertian hijrah dan juga kemudian pengertian apa itu negeri kesyirikan dan negeri kekufuran. Dan kemudian al-muallif yaitu Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala berkata dalam matan, wal hijratu faridatun ala hadhihi al-ummati min baladi syirki ila baladi al-islam. Dan hijrah adalah sesuatu yang faridah, fardu, yaitu wajib atas umat ini untuk berpindah dari negeri kesyirikan kepada negeri Islam. Ya. Jadi yang diwajibkan adalah berpindah dari negeri kesyirikan kepada negeri Islam. Adapun dari negeri Islam ke negeri Islam, maka itu bukan suatu hijrah yang diwajibkan, bukan suatu hijrah yang disyariatkan. Ya. Namun ya dilihat kemaslahatan dan kemaslahatan yang ada, apabila ada kemaslahatan ya tidak mengapa untuk berhijrah. Tidak mengapa untuk berhijrah dan berpindah ke negeri yang lainnya. Namun hijrah yang diwajibkan adalah dari negeri kesyirikan ke negeri Islam, dengan catatan bahwasanya di negeri kufur tadi, di negeri kesyirikan tadi tidak bisa menegakkan syiar-syiar Islam, tidak bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam agama, maka itulah yang kemudian diwajibkan seseorang untuk berhijrah dari negeri kufur tadi ke negeri Islam. Dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, qala rahimahullah, fa hiya wajibatun ala kulli mu'minin la yastati'u izhara dinihi fi baladil kufri. Maka hijrah tersebut adalah wajib bagi setiap orang yang beriman, orang muslim yang tidak mampu. Ini kaitnya, kewajiban ini dikaitkan dengan apa? Ketidakmampuan. Ketidakmampuan untuk apa? La yastati'u izhara dinih, tidak mampu untuk menampakkan agamanya di negeri kafir. Ya, tidak mampu untuk menampakkan agamanya di sana. Mau sholat, kemudian apabila ketahuan sholat misalnya dihukum, atau misalnya ketika dia melakukan ibadah puasa, maka dilarang. Dilarang ibadah puasa di sana. Harus makan, harus kemudian meninggalkan syariat ibadah puasa itu pada bulan Ramadan. Padahal puasa Ramadan tersebut wajib. Maka yang seperti ini, itu Allah alam diwajibkan atas mereka untuk pergi ke tempat lain. Supaya mereka bisa berpuasa di negeri-negeri Islam. Sebagaimana yang kita ketahui di beberapa daerah di Cina, jadi diperbolehkan untuk kemudian melakukan syariat ibadah puasa pada bulan Ramadan. Kaum minoritas Islam di sana ya, dipaksa untuk berbuka pada siang-siang bulan Ramadan. Maka hendaknya yang seperti ini apabila memang memiliki kemampuan, mereka berhijrah. Nah, adapun ketika tidak memiliki kemampuan, maka nanti akan dibahas dalam ayat yang dijadikan dalil oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, bahwasanya tidak wajib atas mereka dan mereka diberi udzur. Mereka diberi udzur apabila tidak memiliki kemampuan. Qala fala yatimmu islamuhu idza kana la yastati'u idza izharahu illa bil hijrah. Maka Islamnya itu tidaklah sempurna ketika dia tidak mampu menampakkan kewajiban-kewajiban agamanya, maka Islamnya tidak akan sempurna illa bil hijrah, kecuali dengan hijrah. Ya. Di situ dia tidak bisa sholat, tidak bisa kemudian berpuasa, kemudian tidak bisa melakukan syiar-syiar yang lainnya, tidak ada sholat Id secara berjamaah, atau untuk kaum muslimat, untuk kaum perempuan tidak boleh berhijab. Nah, tidak sempurna agama mereka, tidak bisa mereka melakukan kewajiban kecuali dengan hijrah. Maka kaidahnya apa disebutkan di sini? Wa ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Dan perkara apapun yang tidak sempurna suatu kewajiban kecuali dengannya, suatu perkara apapun yang kemudian ada suatu perkara lain yang wajib itu tidak sempurna kecuali dengannya, maka yang ini juga wajib. Ini perkara A wajib, katakanlah sholat. Sholat tidak akan sempurna kecuali dengan taharah. Sholat tidak akan sempurna kecuali dengan taharah. Sholatnya wajib, sholat fardu, sholat lima waktu. Nah, maka taharahnya wajib. Kalau dia junub wajib untuk mandi. Kalau dia berhadas kecil wajib untuk kemudian wudu, itu wajib. Nah, apa suatu perkara yang wajib atau apabila suatu perkara yang wajib tidak akan sempurna kecuali dengan suatu perkara yang lain, fahuwa wajib, maka perkara yang lain tersebut juga wajib juga. Ya, menampakkan syiar-syiar Islam yang wajib, sholat, puasa, nah, atau kemudian haji bagi yang mampu. Itu adalah suatu yang wajib, suatu yang wajib. Ketika dia tidak mampu untuk kemudian melakukannya di sana dan dia mampu untuk berhijrah, berpindah ke negeri Islam yang di situ dia lebih mudah untuk melakukan syiar-syiar Islam tersebut, maka berpindahnya wajib karena dengan berpindah tersebut dia bisa melakukan sesuatu yang wajib dilakukan dalam agama Islam seperti sholat, puasa bagi kaum muslimat memakai hijab dan yang lain sebagainya. Ya, jadi itu kaidahnya. Difahami bahwasanya sesuatu yang wajib apabila tidak bisa dilakukan kecuali dengan perkara yang lain, maka perkara yang lain tadi yang bersangkutan dengan perkara yang wajib tadi juga wajib, juga wajib untuk dilakukan. Wasilahnya atau kemudian perantaranya untuk kemudian melakukan perkara yang wajib itu wajib untuk dilakukan. Nah, ini orang yang tinggal di negeri kafir, mereka tertindas di sana, mereka ditekan di sana, tidak bisa melakukan kewajiban-kewajiban agama kecuali dengan hijrah, maka hijrahnya apa? Maka hijrahnya apa? Wajib, supaya bisa berpindah ke tempat yang lain, bebas melakukan perkara-perkara yang wajib di sana. Tidak ada tekanan, tidak ada keterpaksaan untuk meninggalkannya. Baik. Kemudian qala Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala fi thalathatil usul wa hiya baqiyatun ila an taquma as-sa'ah. Dan syarat ini baqiyah, akan tetap ada sampai datangnya hari kiamat, sampai tegaknya hari kiamat, sebagaimana nanti akan disebutkan dalilnya. Bahwasanya syarat ini tetap ada sampai hari kiamat. Qala wa dalilu qawluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala. Ini dalil bahwasanya hijrah itu wajib. Apa dalilnya? Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira ila almustad'afina min ar-rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila faulaika 'asallahu an ya'fu 'anhum wa kana Allahu 'afuwan ghafura. Surat An-Nisa ayat ke-97 sampai ayat ke-99. Jadi dalil tentang kewajiban hijrah tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina tawaffahumul malaikah, sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat, zalimi anfusihim, dalam keadaan mereka menzalimi diri-diri mereka sendiri. Apa yang dimaksud menzalimi diri-diri mereka sendiri? Mereka bermaksiat. Bermaksiatnya dengan apa? Tidak berhijrah dalam keadaan mereka mampu. Ini yang dimaksud dalam ayat ini. Mereka diwafatkan di negeri kafir oleh malaikatul maut, malakul maut, dalam keadaan mereka masih tetap di negeri kafir, berdiam di sana, tinggal di sana dalam keadaan mereka mampu untuk keluar. Mereka menzalimi diri-diri mereka sendiri. Berarti ini menunjukkan bahwasanya perbuatan tersebut adalah perbuatan yang haram, berdosa. Seorang yang bisa berpindah dari negeri kekufuran dalam keadaan mereka mampu untuk keluar darinya, dalam keadaan mereka juga tidak mampu untuk menampakkan syiar-syiar Islam di sana, mereka mampu untuk keluar namun tidak keluar, ini haram. Nah, suatu kezaliman terhadap diri sendiri, suatu yang tercela dalam syiar Islam. Qalu fima kuntum, malaikat-malaikat tadi berkata kepada orang yang dicabut nyawanya tadi, orang-orang yang menzalimi diri mereka sendiri, fima kuntum. Fima kuntum. Apa di situ terjemahannya fima kuntum? Dalam keadaan apa kalian meninggal sebelumnya? Hah? Oh, sebelumnya fima kuntum. Qalu fima kuntum. Perkataan malaikat apa sebelumnya? Sebelumnya. Sebelumnya. Bagaimana keadaan kamu ini? Ya, bagaimana keadaan kalian ini? Keadaan kalian ketika dalam keadaan hidup, bagaimana keadaan kalian? Qalu kunna mustad'afina fil ard. Mereka berkata, kami adalah orang-orang yang tertindas, terzalimi di muka bumi ini. Kami orang-orang yang lemah, ya, ditindas, ditekan oleh orang-orang kafir sehingga tidak bisa melakukan syiar-syiar agama. Qalu, maka malaikat pun berkata, para malaikat tadi yang bertanya tadi berkata, alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha, bukankah bumi Allah Subhanahu wa taala ini luas sehingga kalian bisa berpindah di sana, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Bumi Allah Subhanahu wa taala itu luas. Bumi Allah Subhanahu wa taala bukan terbatas pada tempat tinggal kalian di situ, ya, tempat tinggal yang berada di negeri kafir itu. Tempat tinggal atau bumi Allah Subhanahu wa taala luas. Di sana ada negeri-negeri muslim yang sebenarnya kalian bisa berpindah ke sana dan kemudian melakukan ibadah bersama kaum muslimin di sana. Ya. Ini dicela oleh malaikat ketika dicabut nyawanya. Dikatakan, bukankah bumi Allah Subhanahu wa taala luas? Jawabannya iya. Jawabannya memang luas. Ya. Sebenarnya pertanyaan ini tidak perlu jawaban. Tapi yang diinginkan oleh malaikat itu bertanya di sini adalah untuk mencela. Bumi Allah Subhanahu wa taala itu luas. Kalian bisa berhijrah, bisa berpindah di sana. Ya, ini adalah pertanyaan atau ini adalah celaan berbentuk pertanyaan. Ya, inilah celaan berbentuk pertanyaan yang diungkapkan oleh malaikat kepada orang-orang yang menzalimi diri mereka sendiri dengan tidak berhijrah tadi. Faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Maka mereka itu tempat kembalinya adalah jahannam. Dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Bukan berarti kafir. Bukan berarti kafir. Orang yang diancam dengan jahannam bukan hanya orang kafir. Namun orang-orang yang melakukan dosa, termasuk orang yang melakukan, atau diantara orang-orang yang melakukan dosa besar, apalagi orang yang melakukan dosa besar. Nah, maka ini menunjukkan bahwasanya tidak berhijrah dalam keadaan mereka bisa melakukan hijrah, dan kemudian juga tadi keadaannya mereka tidak bisa melakukan kewajiban-kewajiban agama, itu adalah dosa besar. Ada ancamannya dengan ancaman jahannam, neraka jahannam. Jadi segala sesuatu yang diancam di dalam Al-Quran ataupun di dalam sabda-sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nah, dilarang dan kemudian ada ancamannya, ketahuilah bahwasanya itulah dosa besar. Ya, ancamannya ancaman duniawi, misalnya dengan hukum had, hukum syariat, potong tangan, rajam, dan lain sebagainya, atau kemudian ancamannya ancaman ukhrawi, nanti di akhirat dimasukkan ke dalam jahannam, ya, dilemparkan ke dalam jahannam, ya, dan yang lain sebagainya. Maka itu menunjukkan bahwasanya perkara yang dilarang tadi adalah perkara dosa besar. Demikian pula ini, meninggalkan hijrah dari negeri kesyirikan ke negeri Islam dalam keadaan yang kita sebutkan tadi adalah suatu dosa besar. Qala ta'ala illa al-mustad'afin. Kecuali orang-orang yang memang benar-benar tertindas, benar-benar lemah, tidak mampu. Tadi yang tadi orang-orang yang mengaku tidak mampu saja, orang-orang yang mengaku tertindas, tapi secara hakikatnya mereka sebenarnya bisa keluar, masih bisa atau masih memiliki kemampuan untuk berpindah dari satu negeri ke negeri yang lainnya. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala pada ayat ke-98 ini ingin memperkecualikan orang-orang yang benar-benar tertindas, benar-benar tidak mampu, ya. Maka mereka tidak perlu untuk berhijrah, diberi uzur untuk tidak berhijrah, ya. Illal mustadhafin, kecuali orang-orang yang lemah dan tertindas, minar rijali wan nisa'i wal wildan, dari kalangan laki-laki ataupun perempuan ataupun para anak kecil, la yastati'una hilatan, yang mereka itu tidak memiliki cara untuk keluar. Bagaimana caranya keluar? Tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki bekal, tidak memiliki misalnya fisik yang kemudian memungkinkan mereka untuk melakukan perjalanan jauh. Punya uzur, tidak bisa keluar, tidak memiliki kemampuan. Wala yahtaduna sabila, dan mereka tidak tahu jalan untuk keluar. Keluar dari kota, begitu keluar dari kota padang pasir semuanya. Tidak tahu ini arahnya utara atau selatan atau barat. Nah, negeri muslim itu ke arah mana juga mereka tidak tahu. Tidak ada orang yang bisa menunjukkan jalan menuju negeri muslim. Maka ini tidak memiliki penunjuk jalan, tidak mengetahui arah untuk menuju negeri muslim. Ya, maka ini diperkecualikan dari ayat yang pertama tadi. Orang-orang yang dicabut nyawanya dan kemudian dikatakan menzalimi diri mereka sendiri dan kemudian juga diancam dengan neraka jahanam. Adapun orang-orang yang pada ayat yang kedua ini diperkecualikan. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ketiga, ayat ke-99, faulaika asallahu an ya'fu anhum. Maka orang-orang yang seperti itu semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka. Dan kalau ada kata asa, semoga itu mudah-mudahan dalam Al-Quran, berarti itu sesuatu yang pasti akan dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang seperti ini keadaannya pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan uzur karena tidak memiliki kemampuan untuk melakukan kewajiban hijrah tadi. Wa kana Allahu 'afuwan ghafura. Dan sungguh Allah itu Maha Pengampun, lagi Maha memberi maaf. Ya, ini ayat yang kemudian menunjukkan kewajiban berhijrah dari negeri kesyirikan kepada negeri Islam kecuali bagi orang-orang yang tidak mampu melakukan hijrah tersebut karena uzur-uzur yang syar'i, karena uzur-uzur yang syar'i. Ya. Uzur-uzur yang syar'i itu bukan kemudian uzur-uzur misalnya oh di sini perdagangan saya di sini, saya untung banyak di sini. Ya. Sudah maju perdagangan saya, sudah maju kemudian usaha saya, sudah banyak kambing saya, sudah banyak sapi saya di sini. Masa ditinggal begitu saja? Ya. Mana yang lebih penting kemudian harta duniawi atau kemudian agama Allah Subhanahu wa taala? Ya. Yang dia tidak bisa melakukan di negeri kufur tersebut dalam keadaan hartanya banyak. Mana yang lebih penting? Mana yang lebih didahulukan? Apakah hartanya atau agama Allah? Ya, agama Allah Subhanahu wa taala. Uzur-uzur yang syariat tadi kita sebutkan, memang sudah tua renta, tidak bisa keluar, tidak bisa berjalan jauh, tidak bisa kemudian menghadapi cuaca panas ketika perjalanan safar jarak jauh. Nah, atau kemudian tadi tidak memiliki penunjuk jalan, tidak tahu jalan untuk ke negeri Islam. Maka ini yang kemudian dikatakan uzur yang syar'i. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, في هذه الآية دليل على أن هؤلاء الذين لم يهاجروا مع قدرتهم على الهجرة أن الملائكة تتوفاهم وتوبخهم وتقول لهم ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها. Dalam ayat ini ada dalil bahwasanya orang-orang yang tidak berhijrah dalam keadaan mereka mampu untuk melakukan hijrah, bahwasanya malaikat itu ketika mewafatkan mereka, mencabut nyawa mereka, nah, maka mereka, para malaikat tadi mencela orang-orang yang tidak berhijrah tadi dan kemudian berkata kepada mereka, bukankah bumi Allah Subhanahu wa taala itu luas sehingga kalian bisa berhijrah padanya? Qala ammal ajizuna 'anil hijrah min al-mustab'atin faqad 'afa Allahu 'anhum li'ajzihim 'anil hijrah wa la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Adapun orang-orang yang ajiz, orang-orang yang tidak mampu untuk melakukan hijrah dengan uzur-uzur syar'i dari kalangan orang-orang yang lemah, maka Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni mereka karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk hijrah karena ketidakmampuan mereka tersebut, dan ketidakmampuan tersebut merupakan uzur yang syar'i di dalam Islam. Wala yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah kemudian membebani suatu jiwa kecuali dengan apa yang dimampuinya. Ya, kalau tidak memiliki kemampuan maka perkara tersebut tidak dibebankan untuk mereka. Ya. Apabila tidak memiliki kemampuan untuk hijrah, maka hijrah hukumnya atau jatuh kewajibannya atas mereka. Nah, jatuh kewajibannya atas mereka dan tidak harus mereka untuk berhijrah karena mereka tidak memiliki kemampuan. Dan ini adalah kaidah yang umum dalam syariat Islam. Ya. Suatu kewajiban itu dilakukan sebatas kemampuan seseorang. Ya, apabila kemudian mereka tidak memiliki kemampuan dengan uzur-uzur yang syar'i tentu saja, bukan uzur-uzur yang dicari-cari, bukan uzur-uzur yang diada-adakan, namun uzur yang syar'i yang teranggap dalam syariat Islam, nah, maka kemudian itu digugurkan kewajibannya atas orang-orang yang memiliki uzur-uzur syar'i tadi, tidak memiliki kemampuan untuk melakukan kewajiban-kewajiban Islam. Ini adalah kaidah umum dan masuk di dalamnya perkara hijrah pada asalnya wajib, namun bagi orang-orang yang tidak mampu tidak diwajibkan, gugur kewajibannya. Gugur kewajibannya selama mereka tidak mampu. Apabila kemudian nanti mereka memiliki, yang awalnya tidak mampu kemudian memiliki bekal untuk pergi, kemudian juga fisiknya kemudian makin membaik misalnya karena sakitnya sudah sembuh misalnya. Nah, kemudian ada yang bisa menunjukkan jalan menuju negeri muslim, sudah menemukan seorang yang pandai untuk mengantarnya ke negeri muslim. Nah, atau pada masa sekarang ya, misalnya visanya sudah keluar, misalnya bisa ke tempat lain, bisa hijrah ke tempat lain, dan kemudian memiliki biaya untuk berpindah, memiliki biaya untuk membeli tiketnya, nah, maka hendaknya dia berpindah, Ya bukan berarti kemampuan tersebut berarti, wah berarti harus punya uang untuk beli rumah di sana, harus punya uang untuk bikin usaha di sana, bukan seperti itu. Hanya sekedar berpindah saja yang dihitung kemampuannya. Apabila mampu berpindah, harus mereka berpindah. Adapun keadaan mereka di sana miskin, kemudian tidak memiliki apa-apa, harus berjuang, berusaha dari nol lagi, ya, itu bukan suatu yang kemudian menjadi halangan, bukan suatu yang menjadi uzur syar'i untuk mereka kemudian berpindah dari negeri kekufuran kepada negeri Islam. Kemudian kembali kepada matan, berkata Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala wa qawluhu ta'ala, dan juga yang sebagai dalil adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ankabut ayat ke-65, Allah berfirman, ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun fa'iyaya fa'budun. Wahai orang-orang atau wahai hamba-hambaku yang beriman, sungguhnya bumiku ini adalah luas. Perkataan Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hamba yang beriman, bumiku ini luas. Fa'iyaya fa'budun. Maka hanyalah, hendaknya hanya kepadaku kalian itu beribadah. Jadi disebutkan bahwasanya bumi Allah subhanahu wa ta'ala luas, dan ditekankan untuk hanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan menyempurnakan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari mana sisi pendalilannya? Sisi pendalilannya ternyata adalah dari sababu nuzulil ayah, sebab turunnya ayat ini, sebagaimana yang disampaikan oleh al-muallif rahimahullahu ta'ala dari perkataan al-imam al-Baghawi dalam tafsirnya. Qala rahimahullah, qala al-Baghawi rahimahullahu ta'ala, berkata Imam al-Baghawi rahimahullahu ta'ala, salah seorang imam ahlu tafsir yang memiliki kitab tafsir, tafsir al-Baghawi. Qala sababu nuzuli hadhil ayah fil muslimin alladzina bimakkata lam yuhajiru nadahumullahu bismil iman. Bahwasanya sebab turunnya ayat ini adalah adanya kaum muslimin yang di kota Makkah, mereka belum berhijrah, maka Allah subhanahu wa ta'ala memanggil mereka dengan nama iman. Dengan nama iman artinya memanggil mereka bahwasanya mereka adalah orang-orang yang beriman. Ya ibadiyalladzina amanu, wahai hamba-hambaku yang beriman. Dipanggil dan disebutkan sifat keimanan di sini. Maka ini menunjukkan bahwasanya hijrah ini termasuk bagian dari keimanan. Hijrah adalah bagian dari keimanan seseorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini juga dalil tentang wajibnya berhijrah. Nah, dalil tentang disyariatkannya, paling tidak disyariatkannya berhijrah, dikarenakan turunnya ayat ini adalah kemudian untuk mengingatkan orang-orang dari kaum muslimin yang masih berada di Mekah yang belum berhijrah supaya mau berhijrah. Wallahu alam. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin, qala rahimahullah ta'ala, al-zahiru anna syekh rahimahullahu نقل هذا عن البغوي بمعناه. Yang nampak bahwasanya Syekh rahimahullahu taala itu menukilkan perkataan ini dari Al-Imam Al-Baghawi hanya dengan maknanya saja. Artinya makna perkataan Al-Baghawi itu seperti ini. Adapun lafaznya bukan seperti ini. Ya, lafaznya bukan seperti ini. Jadi menukilkan bil makna, menukilkan dengan makna artinya apa? Menukilkan bukan dengan lafaz aslinya, tapi menukilkan dan menyampaikan maknanya saja. Hanya saja lafaznya lafaz yang lain. Itu artinya penukilan bil makna, dengan makna. Qala hadza in kana naqalahu min at-tafsir. Yaitu ini apabila dia menukilkannya dari kitab tafsir. Dari kitab tafsir. Maka penukilannya adalah penukilan dengan makna saja, bukan dengan lafadznya. Izlaisa al-mazkuru fi tafsir al-Baghawi. Karena perkataan ini tidaklah disebutkan dalam tafsir al-Baghawi. Nah, ketika Syekh Al-Utsaimin membuka kitab tafsir al-Baghawi pada penafsiran ayat yang disebutkan tadi, surat Al-Ankabut ayat ke-65, maka tidak terdapat perkataan Al-Imam Al-Baghawi yang dinukilkan oleh muallif di sini. Naam. Li hadhil ayah, tidak ada pada tafsir Al-Baghawi untuk penafsiran ayat ini bihadzal lafaz, dengan lafaz ini. Itu maksudnya Syekh, apabila kemudian penukilannya dari kitab yang lain, dari kitab-kitabnya Al-Baghawi, maka bisa jadi penukilannya bukan penukilan bil makna, tapi bil lafaz. Apabila ada apabila sumber atau kemudian rujukan Syekh bukan kitab tafsir, maka bisa jadi penukilannya bil lafaz, cocok dengan lafaz, tapi bukan lafaz yang ada pada kitab tafsir Al-Baghawi. Adapun lafaz pada tafsir kitab Al-Baghawi bukan sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala di sini. Kembali ke matan, berkata Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamim An-Najdi rahimahullah ta'ala, wa dalilu 'ala al-hijrati min as-sunnah qawluhu sallallahu alaihi wasallam, dan dalil tentang hijrah dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sabdanya sallallahu alaihi wasallam, la tanqati'u al-hijratu hatta tanqati'a at-taubatu wa la tanqati'u at-taubatu hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Tidak akan terputus amalan hijrah itu sampai terputusnya amalan taubat. Jadi ketika terputusnya amalan hijrah atau ketika terputusnya amalan taubat, pada saat itu pula lah terputus amalan hijrah. Tidak wajib lagi, tidak harus dilakukan lagi ketika terputusnya amalan taubat. Dan kapan terputusnya taubat disebutkan selanjutnya, wala tanqati'u taubah, dan tidaklah terputus amalan taubat sampai terbitnya matahari dari arah barat. Ya. Apabila sudah terbit matahari dari arah barat, maka orang-orang yang bertaubat pada saat itu sudah tidak bermanfaat lagi, sudah terputus, sudah tidak dibuka lagi pintu taubat, sudah tertutup. Nah, maka tidak lagi ada amalan taubat, pada saat itu pula lah tidak ada lagi amalan hijrah. Tidak ada lagi amalan hijrah dari negeri kesyirikan ke negeri Islam. Artinya apa? Artinya amalan hijrah tersebut sebagaimana yang tadi disebutkan oleh muallif, baqiyatun ila an taquma sa'ah, tetap akan ada sampai nanti hari kiamat. Tetap akan ada sampai hari kiamat, tidak kemudian amalan hijrah itu hanya pada zaman Nabi saja. Bukan. Amalan hijrah berlaku sampai hari kiamat nanti. Nah, haruslah seorang berpindah dari suatu tempat yang merupakan tempat kesyirikan ke tempat yang merupakan tempat kaum muslimin. Kemudian syarah dari Al-Allamah Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, qala rahimahullah, wa dhalika hina intihai al-amil salihil maqbul. Yang demikian adalah terjadi ketika berakhirnya amal soleh yang diterima. Artinya berakhirnya amal soleh yang kemudian masih bisa dihitung, kemudian dicatat, dan kemudian dibalas nanti pada hari kiamat. Ketika berakhirnya amalan soleh tersebut sudah terputus, maka pada saat tersebut pula amalan hijrah itu terputus. Ya. Jadi sebenarnya bukan hanya khusus amalan hijrah yang terputus ketika itu, semua amalan soleh tidak bisa lagi dilakukan ketika itu. Sudah tidak bisa lagi dilakukan ketika itu. Adapun amalan hijrah dan amalan taubat itu hanya salah satu bentuk amalan yang kemudian pada saat tersebut sudah tidak diterima lagi, sudah tidak bisa dilakukan lagi. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman sebagai dalil bahwasanya ketika hari tersebut, ketika datangnya waktu tersebut, maka amalan soleh sudah tidak diterima lagi. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Surat Al-An'am ayat ke-158. Pada hari ketika telah datang sebagian dari ayat-ayat tanda kekuasaan Rabbmu, maka tidak akan bermanfaat bagi suatu jiwa keimanannya apabila dia belum beriman sebelumnya atau belum melakukan dalam keimanannya tersebut suatu kebaikan, suatu amalan soleh. Ya. Pada hari tersebut ketika sudah muncul sebagian tanda-tanda ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman seseorang apabila awalnya dia kufur, ingin beriman, ingin kemudian masuk ke dalam agama Islam, taubat dari kekufuran, maka sudah tidak akan bermanfaat lagi ketika sudah nampak sebagian ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti akan dijelaskan apa ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimaksud. Nah, ataupun kemudian orang yang sudah beriman namun dia belum berbuat sesuatu apapun, itu pun tidak diterima amalannya setelah nampaknya tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimaksud dalam ayat ini. Apa tanda-tanda kekuasaan yang dimaksud? Dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, wal muradu bi ba'd al-ayat huna tulu' asy-syamsi min maghribiha. Dan yang dimaksud dengan sebagian ayat, sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ayat ini adalah terbitnya matahari dari arah barat. Setelah terbitnya matahari dari arah barat, maka keimanan orang yang kafir tidak diterima. Atau orang yang beriman namun belum melakukan kebaikan-kebaikan, maka kebaikan-kebaikan yang dilakukan setelah itu tidak diterima. Walaupun imannya diterima karena sudah dilakukan sebelumnya. Namun kebaikan-kebaikan yang dilakukan setelah terbitnya matahari dari arah barat itu tidak diterima. Tidak dihitung sebagai amalan soleh yang menghasilkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena sudah tertutup pintu amalan ketika itu dan sudah akan dimulai, yaitu tegaknya hari kiamat ketika sudah muncul ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa terbitnya matahari dari arah barat. Kemudian ada tatimah, yaitu penyempurna dari penjelasan Asy-Syaikh rahimahullahu taala mengenai hijrah. Nah, di situ beliau akan membahas tentang bagaimana hukum safar, melakukan perjalanan ke negeri kekufuran, negeri kafir, melakukan perjalanan ke negeri-negeri Eropa atau negeri-negeri Amerika, dan hukum tinggal di sana. Bagaimana hukumnya nanti akan dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kita cukupkan sampai di sini kajian kita pada malam hari ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin.